بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitab shaum bab idza nawa bin nahari shauman bab apabila meniatkan atau berniat puasa di siang hari. Bab ini menjelaskan tentang masalah niat puasa. Niat puasa. Di sini ada yang disepakati oleh para ulama. Ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi ada amrun muttafaqun alai, amrun mujma' alai, ada amrun mukhtalafun fi. Adapun yang disepakati oleh para ulama ialah tabiitun niyyah. Berniat puasa di malam harinya. Namanya tabiit an-niyyah. Niat di malam hari. Jadi antum keesokan hari mau berpuasa, antum sudah punya niat puasa di malam harinya. Baik puasa fardu atau puasa sunnah. Ya, puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, puasa qadha, puasa kafarah. Puasa yang sunnah yang selain itu semua. Di malam harinya sudah berniat. Baik, ini disepakati. Kalau niatnya di malam hari selesai urusannya. Itu yang dianjurkan, itu yang diharuskan. Barakallahu fikum. Waleh. Adalah iskal. Yang kedua, yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang diikhtilafkan adalah yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini, yaitu idza nawa bin nahari shauma, niat puasanya baru di siang hari. Baik, secara amalnya prakteknya adalah dia masuk subuh. Belum makan, belum minum, belum sama sekali. Ketika paginya, waktunya sarapan, atau agak siang sedikit, baru berniat puasa. Paham ya? Jadi niat puasanya baru dimunculkan keesokan harinya. Sudah melampaui subuh, sudah pagi hari, sudah menjelang siang, baru niat puasa. Tentum, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Nanti akan disebutkan mu'alif. Khulasanya adalah, ada tafsil, perincian, atau tafriq, pembedaan, antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Hadzalah qaul. Kalau puasa sunnah, boleh berniat di siang hari. Tidak harus niat di malam hari. Ini yang puasa sunnah. Adapun puasa yang fardu, harus niat di malam hari. harus niat di malam hari. Dikecualikan apabila informasi terkait dengan puasa fardu baru dia terima keesokan harinya. Ada gambaran? Ayuhan Nas. Yang sudah jelas ya, wabah. Kalau ada puasa sunat, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa-puasa yang puasa sunat, Anda baru berniat puasa keesokan hari, tidak ada masalah. Ada sahih rajih. Atau malam ini tidak ada niat, pas keesokan hari, barakallahu fikum, belum makan, belum minum, sampai misalkan jam-jam 7, setengah 8, jam 8, malas beli-beli, malas masak-masak gitu ya. Dah puasa aja wis gitu. Dah saya puasa aja hari ini gitu. Lanjut, enggak makan, enggak minum sampai maghrib. Hadza yajuz, diperbolehkan kalau shaumun nafil ala sahih. Yang kita rujukkan ini. Dipahami ya? Entum? Adapun puasa fardu, kayak puasa Ramadan atau puasa-puasa fardu yang lainnya yang difardukan, harus niat di malam hari. Niat di malam hari. Kecuali kalau informasi tentang kewajiban puasa baru sampai di keesokan harinya, maka langsung begitu sampai informasi langsung puasa. Mungkin terjadi di kita informasi tentang masalah siang belum nyampe, satu Ramadan belum nyampe, dia baru dengar satu Ramadan itu keesokan hari, baru keesokan hari baru nyampe, sudah satu Ramadan besok, maka besok itu langsung dia puasa jam berapapun dia mendengarkan informasi, selama dia belum makan dan minum sebelumnya. Difahami ya? Kalau sudah makan minum, sudah keesokan hari dihitung utang satu hari yang dia makan ketika itu. Tapi argumentasinya adalah hadis Hafsah, artinya Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah binti Umar, semoga Allah meridainya, inda ashabis sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man lam yubayyiti siyama min al-lail, man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Wa fi lafzin man lam yajma' as-siyama qabla al-fajr, man lam yajma' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa di malam hari sebelum fajar, barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini, ikhwan. Ini hadis diikhtilafkan oleh para ulama marfu' dan mauqufnya. Tayyib, Al-Imam At-Tirmidzi wal Nasa'i juga dihikayatkan oleh Bukhari rahimahullah merujukkan mauquf. Ini merupakan mauquf ucapan Hafsah. Sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm dan juga yang lainnya mengatakan ini marfu'un sahih. Marfu'un sahih. Marfu' sebagai sabda Rasul dan ia sahih. Barakallahu fikum. Di kalangan ulama sekarang juga banyak meradu yang mensahihkannya, ya Syekh Al-Albani mensahihkan dan juga yang mensahihkan. Dengar di sini. Ini hadis menegaskan di antara persyaratan sahnya puasa harus niat puasa di malam harinya sebelum fajar. Sebelum fajar. Baik, ini hadis ini untuk puasa fardu. Adapun puasa yang sunnah dari tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berbuat demikian. Jadi keesokan pagi beliau bertanya kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Dikatakan tidak punya. Beliau mengatakan, maka saya berpuasa pada hari ini. Ini dari hadis. Aisyah, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah masuk menemui aku pada suatu hari. Beliau mengatakan, hal indakum syai', apakah punya sesuatu yang bisa dimakan? Qulna la, kami tidak punya. Lalu beliau mengatakan, fa inni idzan sha'im, maka kalau begitu saya berpuasa. Paham ya? Berarti niat puasanya pagi hari itu, ketika memang tidak ada yang bisa dimakan atau tidak ada makanan, beliau langsung berniat berpuasa ketika itu. Ini untuk puasa sunnah. Paham tuh? Sehingga kalau puasanya sunnah boleh. Engkau berniat di siang hari baru niat berpuasa. Selama subuh tadi belum makan, belum minum. Tapi kalau fardu, harus berniat di malam hari sebelum fajar. Itu maksimal. Dengan hadis yang sebelumnya, ini Hafsah. Barakallahu fikum. Hakadha. Ini al-zahir yang rajih dari akalnya para ulama dengan mengumpulkan semua adillah. Terkait dengan dari pengecualian, kalau informasi wajibnya puasa baru nyampe, hadis yang akan dibawakan nanti dalam kitab tentang puasa Asyura. Tentang puasa Asyura nanti akan disebutkan sama Al-Bukhari di kitab insyaallah taala. Ini khulasahnya, barakallahu fikum, kita baca lanjutan keterangan dari muallif rahimahullah. Difaham insyaallah ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qalat Ummu Darda. Ummu Darda namanya Hujaimah. Hujaimah. Ada yang mengatakan namanya Juhaimah. Berkata Ummu Darda, kana Abu Darda yaqul. Dahulu Abu Darda, semoga Allah meridainya. Siapa namanya Abu Darda ya, kawan? Namanya Uwaimir. Uwaimir tasghir dari Amir. Amir Uwaimir. Namanya Uwaimir. Beliau mengatakan indakum ta'am. Dahulu Abu Darda berkata indakum ta'am, apa kamu punya makanan hari ini? Fa in qulna la, kalau kalian mengatakan tidak punya, qal, beliau mengatakan fa inni shaimun yaumi hadza. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Ini athar disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, juga dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Ada sahih. Wala ya. Ini asar menunjukkan apa ya, Fan? Menunjukkan keterangan tadi. Kalau puasanya puasa sunnah, bisa langsung berpuasa pagi itu barakatikum dengan tanpa niat sebelumnya di malam hari. Zain? Qala wa fa'alahu Abu Talhata wa Abu Hurairata wa Ibn Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Dan ini juga dilakukan oleh Abu Talha, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Hudzaifah, semoga Allah meridai mereka semua. Ini fi'lus sahabah, tindakannya para sahabah. Mereka demikian perbuatannya, ketika pagi itu tidak ada makanan, langsung niat berpuasa sunnah. Ini pada puasa sunnah. Ingat ya, belum makan, belum minum sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi, untuk Athar Abu Talha, disebutkan oleh Abdul Razzaq As-Sanani dalam musannafnya. Juga oleh Ibn Abi Syaibah. Adapun atharnya Abu Hurairah disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Untuk atharnya Ibn Abbas disebutkan oleh Tahawi. Oleh Tahawi dalam Ma'anil Athar. Untuk asalnya Hudzaifah disebutkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Al-Tarikh musannafi Ibnu Abi Syaibah juga dalam musannafnya. Barakallahu fikum. Yes. Dan dikuatkan tadi hadis Nabi kita Muhammad SAW yang juga berbuat demikian dari Aisyah semoga Allah meridainya. Baik, ada yang Muslim wa ashabi sunan juga sama ketika Rasul pagi hari bertanya pada keluarganya, kamu punya sesuatu? Kalau dikatakan tidak, beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Wallahi wallahi wa hadha qaul jumhur. Ini pendapat jumhur al ulama untuk puasa yang sunnah boleh langsung puasa dan niatnya langsung pagi hari itu, tanpa harus niat sebelumnya di waktu malam. Mereka memberi batasan, yang penting sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu zuhur. Ya, kalau udah niatan sebelum zuhur, habis. Pada insya Allah ya. Dan nampaknya, zahirnya Al-Bukhari rahimahullah merujukkan pendapat ini. Hadum, hadha wadih. Sekarang hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Asim. Namanya Dhahak Ibn Makhlad. Abu Asim al-Nabil. An Yazid bin Abi Ubaid. An Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa semoga Allah meridainya. Ini dalam pembahasan hadis namanya Thulathiyat, namanya Thulathiyat al-Bukhari, yakni Imam Bukhari membawakan hadis hanya tiga rawi sampai Rasulullah SAW, Abu Asim, Yazid, Salamah, hanya tiga orang saja sampai Rasulullah SAW, namanya Thulathiyat. Dan di Sahih Bukhari cukup banyak namanya Thulathiyat al-Bukhari. Baik, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang hanya tiga orang rawi dalam sanad, dan umumnya dari hadis Salah bin Aqwa. Hada minha, ini diantaranya. Baik, ada Nabi SAW ba'atha rajulan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengutus seseorang laki-laki. Disebutkan dalam syarahnya namanya Hindun bin Asma bin Haritha al-Aslami. Namanya Hindun bin Asma bin Haritha al-Aslami. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, rajulun min aslam, laki-laki dari Bani Aslam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Indah Ahmad dan yang lainnya disebutkan langsung nama orangnya, nama adalah Hindun bin Asma bin Haritha al-Aslami. Naam. Yunadi finnas, Rasul mengutus orang tadi untuk memanggil, mengumumkan kepada masyarakat, kepada para sahabat, yauma Asyura, pada hari Asyura, anna man akala falyutimma aw falyasum, barang siapa sudah makan hari ini, hendaklah dia menyempurnakan puasa atau hendak dia berpuasa. Wa man lam yakul fala yakul, dan yang belum makan jangan makan, langsung berpuasa. Berarti ini terkait dengan informasi puasa baru datang di pagi hari. Apa ya? Sehingga malamnya belum sempat untuk berniat, baru ke sore hari. Begitu nyampe informasi ada syariat puasa Asyura, ini bimbingannya. Yang sudah makan, jangan makan lagi, sempurnakan puasanya, langsung puasa sampai maghrib. Yang belum makan sama sekali, langsung puasa, jangan makan sampai maghrib. Paham? Wahdawah, ini tadi pengecualian. Kalau puasa yang fardu harus niat di malam hari sebelum fajar. Kecuali kalau informasi tentang puasa baru diterima keesokan hari, maka langsung puasa begitu mendengar informasi puasa. Barakallahu fikum. Untuk puasa Asyura sebelumnya fardu. Sebelumnya fardu. Begitu datang kewajiban puasa Ramadan dimansukh. Tadinya fardu menjadi sunnah. Paham tuh? Paham soalnya ya? Perintah ini perintah ketika awal mula puasa Asyura. Awal mula puasa Asyura berarti puasa yang fardu. Paham tuh? Puasa yang fardu ketika itu. Mana ini? Maka diambil dari sebagai faedah untuk puasa yang fardu, puasa yang wajib harus niat di malam hari sebelum fajar. Kecuali kalau informasi puasa wajib ini baru sampai keesokan hari, langsung puasa hari itu dengan tanpa niat sebelumnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini sisi argumentasi yang disebutkan dan yang dibawakan. Barakallahu fikum. Intaha. Paham ini? Dipaham ya? Jadi khulasanya apa ini? Khulasanya kalau orang itu sudah berniat puasa di malam hari sebelum fajar, bila khilaf, selesai urusan, boleh. Entah puasa fardu atau puasa sunnah. Ada mujma' alaih. Yang jadi khilaf kalau niat puasanya di pagi hari. Yang kita rujukkan pendapat yang membedakan. Kalau puasa yang sunnah, bisa langsung niat di pagi hari untuk berpuasa, asalkan belum makan dan sebelumnya. Dan tindakan Rasul dan juga tindakan sebagian sahabat yang disebutkan dalam kitab ini. Adapun puasa yang fardu harus niat sebelumnya, niat di malam hari sebelum fajar. Hadis Hafsah bintu Umar yang dibawa tadi, yang tidak berniat di malam hari tidak ada puasa bagi dia. Ini dengan pendapat yang mengatakan marfu dan dia sahih. Itu pendapat yang mutakhirin. Baik, untuk yang wajib harus niat sebelum fajar. Dikecualikan kalau informasi kewajiban puasa baru sampai di pagi hari, maka ketika itulah langsung dia niat berpuasa. Barakallahu fikum, dengan hadis Salamah Ibnu al-Aqwa ini, yang dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Atau wabih? Paham insyaAllah ya? Hendum, itu namanya fiqih. Ini kesimpulannya, ini dalil-dalilnya. Ini dalilnya, ini kesimpulannya. Hakata. Itu namanya fiqih demikian. Ini masalahnya, ini argumentasinya. Ini hadis ini sisi istidlalnya ini. Itu namanya fiqih. Hendum, sengaja nggak diperpanjang khilaf pertama, kedua, ketiga, kepanjangan. Ada khilaf, ini yang kita rojikan, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini permasalahannya ya kawan, ada mas'alatun terkait dengan siam Ramadan. tentang terkait dengan siam Ramadan, puasa Ramadan. Puasanya sebulan penuh. Bunda masalah, apakah untuk puasa Ramadan harus berniat tiap malam? Kulla laylatin qabla fajr. Ataukah cukup satu kali niat untuk satu bulan penuh? Jadi awal sahur, ya awal sahur besok tanggal 1 Ramadan, kamu sudah berniat, niatnya adalah siam Ramadan syahrun kamila. Niat puasa Ramadan sebulan penuh. Hadum, cukup demikian ataukah tiap malam harus niat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ada khilafun bainal ulama, barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan pendapat A, ada yang mengatakan pendapat B. Barakallahu fikum. Pendapat A yang mengatakan tiap malam. Pendapat B yang mengatakan cukup sekali niat. Kira-kira yang rosi yang mana ya kan? Sama-sama dalilnya, artinya Hafsah bintu Umar yang di atas, malam yubaydisa minal lail fala syiyama lahu. Pakai riwayat itu. Nah, ada yang mengatakan itu tiap malam. Ada yang mengatakan cukup sekali dikarenakan Ramadan itu berkesinambungan. Amalan satu paket, Ramadan penuh. Nah, piye iki? Hadza wa hadza. Ya Allah. Secara amaliyahnya, secara praktiknya, insyaAllah ta'ala kaum muslimin sudah mempraktekkan niat ini. Dikarenakan niat tadi bukan dilafalkan, tetapi ada dalam hati, ada azam dalam hati untuk niat keesokan hari. Diwujudkan dengan dia bangun untuk makan sahur. Tindakan dia makan sahur, itu menunjukkan dia punya niat untuk berpuasa. Sehingga secara teori ada khilaf, tapi secara praktek yang kaum muslimin aman. Karena mereka sahur setiap harinya, itu menunjukkan mereka sudah punya niat setiap harinya. Jadi bukan dilafalkan ya, at-talabbut binniyah itu tidak ada syariatnya. Yang mengatakan di malam harinya, sebelum tidur, niat dulu. Gimana niatnya kalau dilafalkan? Tahu tidak? Gimana lafadnya? Nawa itu, Sauma Ghodin, Al-Arfi'a, Merinci, Sauma Ghodin, Ta'ai, misalnya Rabu, misalnya tanggal 3 Ramadhan, gitu. Nawa itu, Sauma Ghodin, Al-Arfi'a, Al-Thaid bin Ramadhan, Lai Ta'ala, nah, tidak begitu. Tapi namanya niat di hati, impiatul qalb, tergeraknya hati untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga prakteknya adalah diwujudkan dengan bangun, mempersiapkan makan sahur, hakada. Sehingga secara teori ada khilaf, secara prakteknya diamalkan oleh para kaum muslimin, para wafikum dalam puasa mereka. Allahul musta'an. Lain halnya kalau puasa selain Ramadan. Harus ta'yin, harus ditegaskan puasa apa ini. Puasa qadha, misalkan. Puasa nazar, puasa kafarat, itu harus ditegaskan. Puasa sunnah, sunnah apa ini? Sunnah Senin, sunnah Kamis, sunnah Ayyamul Bidh, terus puasa sunnah Arafah, harus ada ta'yin al-manwi, harus ditegaskan apa yang diniatkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Pendek hadisnya ya. Pada ya dihafalkan besok. Tolong semangat menghafal. Kalau antum biasa menghafal ayat, menghafal hadis, nanti antum otaknya lebih cerdas, lebih kalah menghafal pelajaran yang lainnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Barakallahu fikum.